Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala humma ba'd. Qala Syekh rahimahullah, as-sadis al-muwalah. Wa huwa أن يوالي بين الأعضاء في الغسل فلا يغسل بعضها ثم ينشغل عن الاستمرار في الوضوء. Rukun yang keenam, al-muwalah. Kalau kemarin tadi itu berurutan, artinya mendahulukan mana yang didahulukan, yang pertama ini mendahulukan yang pertama, kemudian berikutnya ini berurutan. Kalau muwalah itu sambung menyambung, susul menyusul, tidak boleh dipisah, tidak boleh dipisah dengan kegiatan lain. Ini wahwa an yuwaliya ba'd bainal a'dha' fil ghusli, menyusulkannya ini berurutan dari dalam sini, maksudnya berurutan bersambung antara masing-masing anggota wudu di dalam membasuhnya. Fala yughsal ba'dhuha thumma yanshaghil 'anil istimrar fil wudu. Ini tidak boleh sebagian dibasuh kemudian sibuk, ya, tidak melanjutkan wudunya tadi, sibuk dengan yang lain sehingga tidak melanjutkan wudunya. Baru cuci muka dengan ring telepon, ambil telepon dulu, ya, jawab salam, jangan, kemudian baru melanjutkan, tidak boleh. Kecuali illa idza kana al-insighal li'aridin yasir ka fathi bab. Kecuali kalau kesibukannya itu sesuatu yang mudah, misalnya membuka pintu qaribin, fa innahu la yu'athir, la yu'athir, pintunya dekat, dekat keran, ya, atau tinggal selangkah, itu boleh. Wa yadullu li wujubil muwalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wajibnya mualah bersambungan, ini berhubungan, adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, anna rajulan tawaddu'a fataraka mawdi'a dhuhr mawdi'a dhuhrin 'ala qadamihi. Ada seorang yang berwudu tetapi dia meninggalkan satu tempat sebesar uang logam, uang dirham, atau sebesar kuku. Di sini mau diangguhin, susah selebar kuku di kakinya, tidak terkena wudu. Fa'abasarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada tumit atau kaki yang tidak terkena air wudu. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, kepada sahabat tadi, irji fa'ahsin wudu'aka, kembali, perbaiki wudukmu. Faraja'a tsumma shalla, orang itu kembali kemudian salat. Akhrajahu Muslim, ini satu dalil. An Umar radhiyallahu anhu rajulan tawadda'a fa taraka mawdi'a dhufrin, besar kuku tidak terkena wudu. Fa basarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala irji fa ahsin wudu'aka. Faraja'a thumma shalla, dia kembali kemudian salat. Akhrajahu Muslim. Wa hadits rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang sedang salat, wa fi dhahri qadamih, tapi di punggung kakinya lum'atun qadra dirham, ada kilat sebesar uang logam, uang dirham. Itu terkena lam yusibha al-ma, tidak terkena air. Jadi kalau misalnya orang itu berwudu, beda kan kilaunya itu dengan orang yang terkena wudu kan beda kan. Nah, kulit yang kering dengan kulit yang basah ya, terlihat sebesar kuku itu pun tidak besar, apalagi yang lebih besar. Fa'amarahun Nabi SAW an yu'idal wudu wassalah. Rasulullah memerintahkan orang tadi SAW, Allah memerintahkan orang tersebut mengulang wudunya dan mengulang salatnya. Akhrajahu Daud wa Nurir wa Ar-Dalil. Nah, sekarang sisi pendalilan. Wajhul istidlal min hadainil hadithain. Dari sisi mana kan di situ dalam hadis, dua hadis ini tidak disebutkan mualah. Tapi dari mana? Dari sisi ala wujubil mualah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur man absara ala qadamihi syai'an lam yusibhul ma' bihusni dzalikal ladzi lam yusibhul ma' bal amarahu bi'adati alwudu. Nah, dari sisi itu, kalau misalnya cukup dengan membasuh yang tersisa yang tidak terkena wudu, berarti mualah bukan rukun. Kenapa? Sudah cukup. Ketika dia kita selesai sholat, apa? Nah, selesai wudu misalnya. Nah, kemudian ada yang tersisa belum terkena air. Nah, kaki atau tangan. Kalau misalnya mualah itu bukan apa namanya, bukan rukun, Rasulullah cukup akan, ya Rasulullah SAW akan memerintahkan yang tidak terkena air saja yang dicuci. Tapi Rasulullah menyuruh apa? Mengulang wudunya dan mengulang sholatnya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak cukup hanya disiram yang tidak terkena. Nanti harus semua dari awal kembali. Baik. Rasulullah SAW tidak menyuruh orang yang beliau lihat kakinya tidak terkena air mencuci kaki itu saja. Bal amarahu, bahkan Rasulullah memerintahkan dia mengulang wudunya. Walau kanatil mu'alatu ghaira wajibah, kalau mu'alah itu tidak wajib, kafahu an yaghsila al-mawdi' alladhi lam yusibhu al-ma', maka cukup dia membasuh tempat yang tidak terkena air. Mohon ini ya. Allah rahimahullah hukum tasmiyati fil wudu. Ini min nan, ini khilaf di kalangan para ulama. Nah, ada yang mewajibkan. Ini salah satu pendapat Imam Ahmad, menyatakan wajib tasmiyah ma'a dzikir, dengan zikir. Hadza hadul aqwal fil mas'alah. Ini salah satu pendapat dalam masalah ini. Wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad. Itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Wa mimman qala bihi al-Hasan, al-Hasan al-Basri. Wa Ishaq, Ishaq Rahawi. Rahawiyah. Qarin Imam Ahmad. Qarin Imam Ahmad. Level. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua, anna tasmiyata mustahabbatun wa huwa qawlu jumhuril ulama. Qawlu jumhur al-ulama. Wa ihda riwayatain anil Imam Ahmad, dan salah satu dari pendapat Imam Ahmad menyebutkan mustahabbah. Jadi Imam Ahmad bersama imam-imam yang lain ada menyebutkan wajib. Dan pendapat yang berikutnya ada yang menyebutkan bersama imam yang lain juga menyebutkan apa? Mustahabbah. Dzakara dzalika fil Mughni. Disebutkan di dalam Al-Mughni li Ibnu Qudamah. Wa qad warada fi tasmiyati fil wudu. Ada memang di dalam tasmiyah wudu itu hadis. La wudu liman lam yuzkar ismullahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa dzakara Syekh Al-Albani annahu hasan. Wa qala wa qad qawwahu al-Hafidz al-Mundhiri wal Asqalani Ibnu Hajar wa hasanahu Ibnu Shalah. Ibnu Shalah Abu Amr wa Ibnu Katsir wal Iraqi. Undur irwa'ul ghalil. Wa ikhtiyarus syekh, Syekhul Islam, al-qawl bil wujub ma'al dzikri fihi al-ihtiyat. Fihi al-ihtiyat. Wal khuruj min al-khilaf. Dan itu termasuk cara ini keluar dari perbedaan pendapat atau perselisihan. Wa nadhiru dzalik. Nah, nantinya tadi ada yang mengatakan wajib, tadi ada yang mengatakan sunnah. Wajib itu Imam Ahmad juga menyebutkan wajib, Imam Ahmad juga menyebutkan sunnah. Mana yang pegang? Nah, kalau teringat, dia wajib untuk baca. Nah, kalau tidak, ya, kalau dia misalnya terlambat ataupun lupa, tidak masalah. Nah, wallahualam. Tapi ada yang berpendapat juga bahwa hadis tentang ini lemah, ya. Mungkin dia ini hasan dengan jam ini beberapa jalan. Qala wa nadhir dzalika ma qala rahimahullah fi adabil mashyi ila shalah. Termasuk yang ini, seperti ini juga yang dikatakan oleh beliau Syekhul Islam di dalam adabul mashyi ila shalah wa tujzi'u takbiratul ihram an takbiratur ruku'. Sah. Artinya ketika orang itu mendapatkan imam ruku masbuk, dia kan belum, nah, ketika dia masuk kan langsung takbiratul ihram, ya. Nah, jadi seperti itu maksud beliau, langsung dia kemudian ruku itu sudah cukup. Nah, takbiratul ruku. Lifi'li Zaid bin Thabit wa Ibn Umar wa la yu'raf lahum man mukhalifun min ashabah. Wa ithyanuhu bihi ma aqbal. Tapi kalau datangkan dua-dua itu boleh lebih utama. Artinya Allahu Akbar, imam ruku, kita belum baru masuk, Allahu Akbar, ruku. Paham? Khurujan min khilafi man aujabah. Untuk keluar dari perbedaan pendapat orang ini yang menyatakan wajib wajibnya. Ini seperti itu juga dengan kasus bismillah. Kalau ingat masalah, enggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Cukup dengan itu. Sebagian juga kalau misalnya dikatakan berdasarkan keumumannya. Nah. Mengucapkan ini hal-hal yang baik itu bismillah, itu tidak bisa dijadikan dalil. Karena ibadah itu tidak bisa dikiaskan. Ya. Nah. Tidak ada bisa dikiaskan. Nah, ibadah itu harus ada dalil, ada contoh. Nah, ini prinsip faedah dari kalangan ahli sunnah. Al-ibadatu mabniyun ala tawqif. Mabniyatun ala tawqif. Ibadah itu dibangun di atas, yakni prinsip ada dalil atau tidak. Nah, ada contoh atau tidak. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Ya, di antara makna kalimat la ilaha illallah. Nah, la yu'badullahu illa bima syara'. Tidak disembah Allah itu kecuali dengan yang disyariatkannya. Dari syariat apa? Dari Allah dan Rasulnya. Baik. Qala nawaqidul wudu. Sekarang kita masuk dalam nawaqidul wudu. Sebagai pelengkap mungkin kita tambahkan hikmah. Hikmah mengapa empat anggota ini yang dibasuh. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan wal hikmah wallahu a'lam fi ikhtisasi hadhihi al-a'dha' al-arba'ah bil wudu' li'annaha asra'u ma yataharraku min al-badan liktisabi adh-dhunub. Karena empat anggota ini adalah asra' ma yataharrak, yang paling cepat bergerak min al-badan dari tubuh kita, liktisabi adh-dhunub, untuk berbuat dosa. Jadi yang paling, kenapa empat anggota badan ini yang dibasuh? Karena inilah yang paling cepat untuk berbuat dosa. Kasnya gitu. Empat anggota ini yang paling cepat berbuat dosa. Nah, sehingga membersihkan zahirnya, ya, membersihkan yang terlihat, yang kotor ini, itu tanbih ala tathhir batiniha. Ala tathhir batin. Artinya, nah, maka ketika kita membasuh, nah, maka diajarkan, dianjurkan, sebagaimana disebutkan juga oleh Rasulullah SAW, ketika seorang Muslim membasuh anggota-anggota wudhunya, itu khutta'an hukulli khati'atin asabaha bidzalikal wudhu. Nah, karena atakhruj khatayahu ma'al ma' aw ma'a akhirit qatril ma'. Nah, ya ketika dia berwudhu, dan ini diingatkan oleh Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada dalam pelajaran Arba'un Nawawiyah, supaya kita betul-betul menghadirkan dalam hati, nah, bahwa kita berwudhu adalah perintah dari Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, dalam hati kita minta yang disebutkan oleh Rasulullah supaya betul-betul terhapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mata yang keluar bersama tetesan terakhir, juga tangan, juga kaki. Itu nah, diantara hikmah. Nah, apalagi kemudian setelah berwudu dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk memperbaharui keimanan, kata beliau hafizullah Syekh Shalih Fauzan, dengan apa? Bisyahadatain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada yang menambahnya, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minam mutatahirin. Lengkap. Nah, ketika dia merasakan ini betul-betul dia rasakan dan dia terapkan, dia minta betul kepada Allah, pas dia betul berhadapan di hadapan Allah itu bersih zahirnya, bersih hatinya. Nah, dari dosa dan kesalahan. Ini yang kita berharap ketika sholat itu betul-betul dia menghadap Allah dalam keadaan sudah, nah, bisa menyambung, menyatu dengan bacaan sholatnya, menyadari keadaan dirinya di hadapan Allah. Baik. Qala nawaqidul wudu, nawaqid. Naqid jamak dari nawaq. Naqid yang membatalkan wudu. Wa nawaqidul wudu samaniyatun. Ini langsung anu ya, tahu nawaitin dulu. Saya terlambat. Mau anda tambahkan anu sunnah wudu biar tidak lupa. Sunnah wudu dulu. Sunnah wudu. Sunnah wudu dia ada 6. Pertama siwak. Kemudian yang kedua, ghuslul kaffain salatan qabla ghuslil wajh, membasuh kaffain, dua telapak tangan, sebelum memulai wudu, sebelum membasuh muka. Yang pertama tadi siwak. Kemudian membasuh tapak tangan, dua tapak tangan. Yang ketiga, madmadah wal istinsyaf, kumur-kumur dan istinsyaf, madmadah dan istinsyaf. Istinsyaf itu menghirup air, ya, dengan hidung sekeras-kerasnya, illa antasuma, kecuali jika anda berpuasa. Nah, kalau malam hari tetap kan nggak berpuasa malam, kecuali yang misal. Baik. Kemudian istintar disemburkan. Ya, matmabah, istinsyaf, istintar dengan sak yang tiga titiknya itu. Sa yang berupa tiga atau empat kalibat sa. istinsar itu sunnah. Yang keempat, tahlil lihyah al-kathifah, menyela-nyela janggut yang lebat, nyeling-nyelingnya. Yang kelima, tayamun, mendahulukan yang kanan. Yang keenam, ziyadatu 'alal ghuslatil wahidah, menambah tidak hanya sekali, ini sampai tiga kali sunnah, berwudu sampai tiga kali. Nah, baik, itu sunnah wudu. Sekarang nawakidul wudu. Baik. Cara-caranya tadi sudah tahu ya. Membasuh muka. Nah, yang diingatkan juga oleh beliau, nah, baik, yang diingatkan oleh beliau, makna isbahul wudu, perlu ditekankan, makna isbahul wudu, laisa makna isbahil wudu kasratu sabdil ma, laisa makna isbahil wudu kasratu sabdil ma, bukan makna isbahul wudu menyempurnakan wudu itu banyak menyiramkan air, ya, bukan banyak menyiramkan air. Bal ma'nahu tapi artinya ta'mimul udwi bi jarayanil ma'i alaihi kulli, meratakan anggota itu dengan aliran air kepadanya, meratakan, bukan menyiramkan sebanyak-banyaknya. Bukan banyak menyiramkan air, tapi meratakan air itu ke seluruh anggota wudu. Itu maknanya isbal. Ya, jadi menyempurnakan wudu itu bukan menyiram yang banyak, tapi meratakan, takmim, menyeluruh jadinya air itu kena. Enggak mesti harus banyak. Nah, sekali-kali di rumah di gelas-gelas. Atau gayung yang biasa itulah cukup. Ya. Itu bisa sempurna. Masya Allah, luar biasa sudah. Imam Ahmad setengahnya atau sepertiganya. Itu tidak ada yang jatuh ke tanah. Tidak ada yang jatuh ke tanah air wudunya. Nah. Wa amma kasratu sabdil ma' fa hadza israfun manhiyun anhu. Nah. Adapun banyak menyiramkan air itu termasuk israf yang terlarang, hatta dari sungai dikali. Waqad sabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud. Bil mud, dengan mud. Satu mud itu berapa itu? Satu sok itu 4 mud. Satu sok itu berapa kilo? Baik. Wa yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad. Mandi dengan satu sok dan 5 mud. Karena satu sok itu 4 mud. Anak lupa hitungan anunya satu mut itu berapa kilo, setengah kilo kalau enggak keliru itu setengah kilo. Satu mut setengah kilo berarti lebih kecil dari gayom kita yang biasa. Nah, itu wudunya Rasulullah. Taruh kita satu kilo itu enam, satu gayom itu satu liter sudah satu mut. Itu gak wudunya Rasulullah seperti itu. Mandinya empat gayom. Sudah bersih. Bahwa Rasulullah besar lebih besar dari kita. Yang jelas. Ya. Ukuran beliau, ukuran orang-orang Arab yang sedang. Ya. Lebih itu lebih besar dari kita. Rambut beliau lebat. Janggut beliau lebat. Pernah ada salah seorang sahabat, entah cucu beliau atau siapa. Nah. Apa perlu dipangkas atau apa rambutnya? Nah, ada orang yang lebih lebat rambutnya daripada kamu, mandinya sekian, tidak berlebihan seperti anda. Gambarkan tentang Rasulullah SAW. Nah. Baik. Nah, itu ya. Jadi Rasulullah berwudu dengan mud dan mandi dengan 4 mud atau sampai 5 mud. Yang jelas yang dimaksud dengan isbahul wudu bukan kasratus shab. Bukan kasratus shab. Baik. Kita lihat nawaqidul wudu. Qala rahimahullah. Nawaqiduhu samaniyah. Al-kharij min as-sabilain. Keluar yang keluar dari dua jalan, min makhrajil baul wal ghaid, dari tempat keluarnya baul dan nam ghaid. Nah, yang keluar itu bisa darah, bisa mani, bisa madi, bisa baul. Bisa angin. Nah. Baik. Wal kharijul fahish an-najis minal jasad. Al kharijul fahish minal jasad. Yang keluar yang kotor, najis dari badan. Ada yang memasukkan di situ seperti darah, baik, tapi ini termasuk yang diperselisihkan. Ru'ah, mimisan, ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Di yang dirajikan oleh Syekh Shalih Fauzan, la yang kut. Nah. Tidak membatalkan sholat. Ada dalilnya. Sahabat yang sedang berjaga malam misalnya, pasukan panah menancap di badannya, terus sholat, tidak beliau hentikan. Menunjukkan apa? Wudunya tidak apa? Tidak batal. Umar bin Khattab pernah mimisan sampai barah bajunya. itu tidak beliau batalkan. Menunjukkan apa? Mimisan tidak membatalkan wudu. Apalagi dalam kisah Imam Bukhari rahimahullah, salat 20 ekor lalat ngisap darah mati di dalam di balik bajunya ngisap darah. Itu enggak menghentikan salatnya. Urwah bin Zubair dipotong kakinya, diamputasi dalam keadaan dia salat. Terus menyelesaikan salatnya. Paham ya? Jadi tidak membatalkan wudu. Ini maksud dengan hadis faiz ini seperti itu. Yang tapi di sini diikat oleh beliau najis. Maksud di apa? Kalau dikatakan apa? Yang itu taik muntah. Ya, muntah darah, bukan muntah darah, tapi muntah sendiri, darah sendiri atau muntah darah boleh. Ya, kemudian ru'ab, mimisan yang keluar dari hidung. Kalau dikatakan jadi di sini disebutkan min ghairi sabilain oleh Syekh Shalih Fauzan, min ghairi sabilain, bukan dari dua jalan. Kalau dari dua jalan jelas apapun yang keluar dari situ membatalkan wudu, selesai. Tapi kalau darah yang keluar dari tubuh yang lain, itu mahal khilaf, tapi yang rajih la yanqut. Rajih tidak batal. Mana dalilnya? Ya, tadi. Ya, sahabat pernah berjaga kemudian panah menembus badannya, tetap dia lanjutkan salatnya. Kemudian Umar bin Khattab mimisan darah bajunya, enggak dia. Para sahabat yang luka-luka kan banyak juga dalam peperangan, ya tetap sholat kan. Baik. Kemudian apa namanya? Mimisan muntazah. Kita lihat di beberapa. Baik. Kemudian zawalul aql. Zawalul aql. Tahu-tahu pingsan, bisa. Tahu-tahu gila. Na'udzubillah. Bisa juga karena tidur. Tidur yang gimana? Tidurnya kata orang-orang yang berbaring, betul-betul hilang. Kalau orang-orang kedokteran ada tidur yang REM, REM, rapid eye movement, itu ada. Yang REM artinya tidur yang betul lelap sudah. Kalau yang masih duduk ini kan enggak, walaupun dia tidak antara jaga dan saat dengan tidur kan, saat antara sadar dengan tidak, dia mungkin dia masih mendengar suara ini bising lagi enggak, udah berat kok buka mata dari sandaran. Ini diceritakan deh, para sahabat nunggu Rasulullah keluar, sampai ketika Rasulullah datang udah langsung sholat. Tidak berwudu. Baik. Ini naumnya nauman amiqan kata mereka. Tidur yang lelap. Kemudian masul mar'a bi syahwah, menyentuh wanita dengan yang dalam hal ini istrinya atau budaknya dengan syahwat. Kemudian masul farji bil yad, yang menyentuh kemaluannya dengan tangan. Qubulan kana au duran, depan atau belakang. Artinya sengaja tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Dalam hadis man masa zakarah falyatawadda, siapa menyentuh zakarnya hendaknya dia berwudu. Kemudian aklu lahmil jazur, makan daging unta sembelih. Kemudian talfilul mayit, membasuh. Nah, ketika memandikan mayat, itu berwudu. Kemudian riddah anil Islam, a'adzanallahu min dzalik, amin. Murtad. Ini membatalkan wudu. Riddah ini bukan membatalkan wudu, Islamnya pun batal. Islamnya pun batal. Baik. Nah, aku lahmin jazur, ya, aku lahmin ibil, ya, daging unta. Nah, wahunaka ini termasuk yang di sini disebutkan masul mar'ah, kemudian nah membandingkan mayat, kemudian masul dakar juga murtad, ini termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, nah, jadi berarti yang dari masul farj, masul mar'ah, masul farj, kemudian akulullah menjadi itu enggak masuk ya. Tafsilul mayit dan riddah, ini hal-hal yang diperselisihkan. Nah, diperselisihkan. Kalau akulullah mil ibil, ini hadisnya sahih. Mereka yang mengkari menolaknya, memperselisihkannya, mentakwil. Ya, takwil. Nah, hadisnya sorah, sorahah. Rasulullah berwudu ketika habis makan daging unta. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada masalah yang disinggung oleh Syekh Shalih Fauzan, itu terkait juga dengan apa namanya qawaid, ya, qawaid usuliyah fiqhiyah. Nah, al-yakin la yuzalu bisyak. Nah, itu nanti. Al-yakin la yuzalu bisyak. Nah, sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Sebagai gambaran disebutkan oleh Syekh Saleh, misal kita yakin sudah thaharah. Dan sebenarnya kita merasa sudah thaharah. Selang beberapa waktu ragu. Tadi batal enggak ya? Paham ini? Kita pegang yang meyakinkan kita. Enggak batal, ya sudah. Nah, begitu juga sebaliknya. Tadi sudah wudhu belum ya? Tadi kok habis, tadi habis anu nyebokin anak misalnya. Sudah wudhu belum ya? Misal, ya sudah, kan ingatnya nyebokin anak. Belum, berarti sudah, belum. Wudhu lagi. Paham ya? Nah, ini terkait dengan itu disebutkan oleh beliau. Ya. Nah, itu tapi itu prinsipnya. Al-yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak boleh digugurkan dengan keraguan. Sehingga apa? Kalau di dalam sholat terasa bergerak depan belakang itu sepertinya kok batal ini, ada yang keluar ini. Kita yakin enggak akan enggak keluar, tapi kok nah, setan itu. Ya, jangan keluar dari saf kecuali mendengar suara bunyi atau tercium bau. Paham ya? Baik. Kaidah itu. Al-yakin la yuzalu bisyak. Saf yang meyakinkan tidak bisa digugurkan dengan hal yang meragukan. Dalam semua hal, dalam semua masalah. Ya. Yakin dia orang baik, jangan digugurkan dengan sakwa sangka, ragu-ragu, jangan-jangan orang ini, jangan-jangan, nggak boleh, ya, nah, baik, Allah alam soal.